Tanpa mohawk kau dendangkan lagu-lagu semangat. Kita semua harus membangun negara supaya ada yang bisa dicuri. Pekerjaan umum, nikmatnya korupsi.